lagu Hal Hebat dari Govinda udah viral di media sosial dan di mana-mana. Nah, sekarang ada lagu baru berjudul Satu Frekuensi dari Govinda. Lagu ini dipersembahkan untuk jutaan frekuensi di Indonesia. Dan untuk kamu dan pasangan kamu, semoga sehidup sesurga. Inilah lagu terbaru dari Govinda, Satu Frekuensi. Frequency. Innallahi Rabbi, Engkaulah Tuhan kami, Engkaulah Zat yang mencipta rasa kasih dan sayang dalam hati kami, para hamba-hambamu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhanku, adalah cita-cita dan mimpi kami, para hamba-hambamu, dalam hidup, berpasangan, berumah tangga, dapat kekal abadi penuh rasa cinta dan kasihmu, ya Allah. Sampaikanlah kami, wujudkanlah kami menjadi pasangan yang sehidup, sesurga. Amin, ya Allah. Ya Bapa, jikalau boleh, kumohon kepadamu untuk anugerahkan keselamatan kepada dia, sehingga kami bisa sehidup dan sesurga. Tapi bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendakmu. Aku minta doa ini dalam nama Yesus. Amin. Ya Bunda Maria, bantu dan pimpinlah kami, agar kami selalu setia satu sama lain dalam suka maupun duka, dan semoga kami sehidup sesurga. Amin. Oh, wakma takwa mesra mamsua, Sang Maha Pengasih dan juga Maha Penyayang, ide sayangmu diwas, lindungilah dia selalu dalam dharma, hingga kita bisa bersama sehidup dan sesurga. Om Dewa Suksema Paramasintia Nama Nama Swa. Om Santi Santi Santi Om. Sabi Sata Bawantu Sukitata. Semoga semua makhluk berbahagia. Satu, satu.